بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, malam hari ini insyaallah taala kita meneruskan kembali dari kitab tauhid, masih di dalam babul khauf minasyirki, bab tentang takut dari kesyirikan. Kita masih di dalam mengambil faidah dari dalil yang pertama berupa surat An-Nisa ayat 48 dari lafaz wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni apa yang di bawah dari kesyirikan, dari dosa-dosa, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Faedah yang sedang kita ambil adalah isbat sifatil masyi'ah lillah, menetapkan sifat berkehendak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat berkehendak. Siapa yang Allah kehendaki untuk diampuni, berarti diampuni. Siapa yang Allah kehendaki untuk disiksa, berarti dia disiksa. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat masyiah, berkehendak. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, dari sifat kehendak Allah ta'ala, masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana masyiah atau iroda, kehendak ataupun keinginan Allah, itu kita ringkas ada dua. Ada iroda kauniyah, ini yang bermakna dengan masyiah. Ada iroda syar'iyah. Iroda kauniyah atau masyiah ini adalah irodah yang keinginan Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, itu pasti terjadi. Itu namanya irodah kauniyah. Atau nama lainnya masyiah, berkehendak. Allah kehendaki lama sekali tidak hujan, sehingga sawah-sawah yang sudah didoser pun jadi kering kembali. Rumput tambah meninggi. Itu atas kehendak Allah. Bukan karena pawang hujan sedang disewa, karena lagi ada proyek katanya. Ya, ada proyek sewa pawang hujan supaya jangan hujan dulu, supaya proyeknya selesai. Itu gak tanggung-tanggung ratusan juta untuk membiayai pawang hujan ini. Bukan itu. Ini harus diyakini oleh kita sebagai umat Islam yang harus memiliki akidah yang benar. Bahwasanya tidak turun hujan, turun hujan itu gak ada hubungannya dengan pawang. Tapi itu atas kehendak atau masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Naten nggih, asal beritanya napa mboten? Berita sewa pawang hujan. Wonten wonten beritane nggih. Nggih. Nah, kita harus meluruskan. Meluruskan supaya kaum muslimin itu tidak seperti itu, enggak ada hubungannya dengan pawang hujan. Enggak ada hubungannya. Kalau Allah kehendaki untuk lama tidak turun, ya tidak akan turun. Kalau Allah kehendaki turun sampai banjir pun, itu atas kehendak Allah. Itu yang namanya apa? Masyiah. Iroda kau, niya. Perhatikan. Jadi kalau iroda kau, niya, kalau Allah sudah bergedak, pasti terjadi. Yang kedua, kejadiannya itu kadang Allah cintai, kadang Allah tidak mencintai. Itu harus diingat yang kedua ini. Jadi apa yang Allah kehendaki secara kauniyah, kejadiannya itu ada yang Allah cinta. Ada yang kedua tidak Allah cinta. Ngaten nggih. Ini harus paham dengan baik supaya tidak salah. Contoh. Allah turunkan hujan begitu derasnya. Saya tanya dulu, Allah kehendaki atau tidak? Allah kehendaki. Akhirnya terjadi banjir. Sampai masuk ke rumah-rumah. Di dalam rumah saja kadang sudah sampai dada ini, ini ketinggian airnya. Orang mengalami kesulitan. BAK, BAB, ya udah di situ aja. Oh, kamar mandinya udah penuh air juga. Bagaimana dia? Ya. Lah kejadian yang demikian ini, saya tanya lagi, Allah kehendaki atau tidak? Secara kauniyah. Itu dibawa bahasa ini. Allah kehendaki secara kauniyah. Lah sekarang melihat kejadiannya. Kan menjadikan orang mungkin mengalami kesulitan masak. Atau mungkin jadi tidak bekerja. Atau mungkin perkara-perkara yang orang menganggap ini suatu hal yang susah. Ngatain gak ya? Berarti kejadian seperti itu Allah cinta atau tidak? Jadi saya soal ini, Allah cinta atau tidak? Tidak Allah cinta. Jelasnya karena Allah tidak berkehendak atau Allah tidak memiliki sifat untuk berbuat zalim. Wa ma kana rabbuka zulman lil ibad, dan tidak menimpa kepada Rabbmu berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Jelas ya? Paham ya? Iya. Ini agak sedikit harus berpikir dengan keras di sini. Ada Allah kehendaki, tapi kejadiannya tidak Allah cinta. Ngaten nggih? Paham nggih? Jadi ketika terjadi banjir itu bukan Allah sedang berbuat zalim terhadap manusia. Ketika Allah letuskan gunung Merapi, ketika Allah letuskan gunung Galunggu, Allah perintah untuk meletus. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Banyak petaka atau tidak? Banyak petaka. Ya. Merapi saja. Sekian hektar ya. Atau radius berapa kilo itu sudah tidak boleh dihuni. Ya, karena itu rawan. Ya. Itu rawan. Sehingga penduduk-penduduk di situ, ya akhirnya mengungsi. Punya tanah tidak bisa digarap, tidak bisa dihuni. Ya. Ini kejadian-kejadian ini, Allah itu tidak berbuat zalim terhadap hamba. Jelas ya? Ya, ini penting untuk kita pahamkan. Lalu, apa hikmah dari kejadian itu? Itu yang mestinya difikirkan oleh kita. Karena iradah kauniyah itu bukan diinginkan dengan zatnya, tapi diinginkan untuk iradah yang kedua, yaitu iradah syar'iyyah. Jelas ya? Jadi yang diinginkan dari iradah kauniyah ini, itu bukan zat iradah kauniyah itu, kejadian-kejadian itu, tapi yang diinginkan adalah untuk iradah syar'iyyah. Tiga poin yang harus dipahami oleh kita. Sekarang kita masuk iradah syar'iyyah. Ini mengulang yang kemarin ya, supaya tidak lupa. Iradah syar'iyyah itu adalah apa yang Allah kehendaki secara syar'i. Allah menghendaki untuk menjadi orang, yakni jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Itu yang Allah kehendaki, itu yang Allah inginkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Itu yang Allah inginkan. Terjadi atau tidak terjadi? Saya tanya ini. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Lalu itu banyak masih yang beribadah kepada selain Allah. Maksud belum ini. Yang diinginkan secara syar'i, Allah ciptakan jin dan manusia, itu kan untuk beribadah kepada Allah saja. Terjadi atau tidak terjadi? Baik. Iradah syar'iyyah itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, itu buktinya ada beribadah kepada Allah, berarti terjadi. Ternyata ada juga yang tidak beribadah kepada Allah. Yang dikehendaki secara syar'i, berarti kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Kalau kauniyah pasti terjadi. Sampai sini bisa difahami. Nah, yang kedua, kalau terjadi itu pasti dicintai. Ya, jadi kejadiannya iradah syar'iyyah pasti dicintai. Allah menghendaki, menginginkan untuk beribadah kepada Allah saja. Ternyata ada yang beribadah kepada Allah saja. Nah, kejadian ini berarti Allah cinta. Bisa difahami? Iradah syar'iyyah itu adalah untuk zatnya. Diinginkan untuk iradah syar'iyyah itu sendiri. Kalau iradah kauniyah, ya diinginkan untuk iradah syar'iyyah. Sehingga dengan adanya banjir, dengan adanya musibah, itu untuk mengingatkan supaya manusia itu kembali kepada jalan Allah. Supaya bertobat kepada Allah. Apa yang menjadikan sebab tidak hujan-hujan? Ini orang itu karena sebab dosa-dosanya. Sehingga ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, jangan meminta kepada nini towok. Ya, oh sudah. Jelas-jelas gak turun hujan, yang memiliki hujan itu Allah kok pakai cantuk itu yang towokan apa istilahnya. Pakai cantuk, pakai dikasih rambut-rambut, dikasih macam-macam. Dipanggil-panggil. Lah ini. Subhanallah. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkas dari perbedaan antara iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat yakni surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ila akhir, dengan bab, judul babnya apa? Al-khauf minasyirki, takut dari kesyirikan. Hubungan ayat ini dengan judul bab adalah annallaha la yaghfiru syirka li sahibihi fa aujaba dzalika al-khauf minhu wal hadr, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan bagi pelakunya, maka itu akan mengharuskan yang demikian itu munculnya khauf, munculnya ketakutan minhu, dari kesyirikan. Wal hadru, dan untuk berhati-hati dari kesyirikan. Itu hubungan antara ayat dengan judul bab. Ayat menyebutkan Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Kalau kita sudah tahu Allah tidak akan ampuni dosa syirik bagi pelakunya, kita menjadi takut. Kita menjadi khawatir terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga korelasi hubungan antara judul bab dengan ayat ini sesuai. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan masuki dalil yang kedua dari bab takut dari kesyirikan. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnama. Firman Allah ta'ala, wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman, wajnubni, dan jauhkan aku, wabaniya, dan anak turunku, anna'budal asnam, dari beribadah kepada patung-patung. Ayat yang mulia ini jadi surat Ibrahim ayat 35 di dalamnya terkandung pesan yang sangat mendalam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan wa idh qala, dan ingatlah. Berarti di sini ada peringatan. Karena di dalamnya ada keteladanan. Diingatkan, ini keteladanan yang ada pada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana sepak terjang kemuliaan Ibrahim yang mestinya dicontoh oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sudah merasakan dari doanya Nabiullah Ibrahim. Sehingga diingatkan dengan moyangnya, kakeknya, yang menegakkan tauhid. Lihat doa Ibrahim alaihissalam. Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Wahai Rabbku, jadikan negeri ini, yang dimaksud negeri ini adalah Mekkah al-Mukarramah. Negeri Mekkah. Didoakan Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah untuk dijadikan negeri Mekah itu menjadi negeri yang aminan. Aminan itu artinya aman. Mutmainnu ahlihi, tenteram penduduknya. Ketenteraman itu ada ketika tidak ada kekhawatiran. Tidak ada huru-hara, tidak ada malapetaka, itu akan menjadikan mutmain. Nah, ini diminta, dimintakan oleh Ibrahim alaihissalam negeri yang didiami itu untuk menjadi negeri yang betul-betul penduduknya menjadi tentram. Sempurna keamanannya kalau tentram itu. Karena gak ada ketakutan. Tidak ada perampokan, tidak ada peperangan. Tidak ada huru-hara. Itu ketenangan akan datang. Iya. Rizki yang melimpah, rizki yang mengalir. Tidak ada kesulitan untuk mempertahankan hidup. Itu akan menjadikan tenang. Kalau sudah gak ada perang tapi sulit ekonomi, susah juga. Susah. Menimbulkan kecemburuan. Nah, ini doa yang sangat ajaib. Dan betul-betul aman negeri Mekah. Dan bisa dirasakan panjenengan yang sudah tindak ke haji atau umroh. Itu untuk melihat salah satu bentuk kerasa aman. Nuhun sewu nggih. Itu panjenengan coba lihat ketika ada toko emas. Emas di sana yang nuhun sewu itu kadar karatnya itu sangat tinggi. Mi'yarnya itu sampai 24 karat. Jadi gak ada emas-emas yang seperti di sini ya. Ada yang karatnya hanya 18. Ada karatnya 20. 22. Sana yang tinggi. High quality ya istilahnya ya. Kualitasnya yang tinggi. Itu bakulnya ya nuwun sewu. Nuwun sewu. Tokonya besar, emasnya banyak, depannya itu sudah trotoar buat lalu lalang manusia. Kalau ada orang beli atau orang mau lihat masuk, mas coba kalau kita bilang ya, coba yang lihat yang ini, diambilin. Dah. Coba yang ini, diambilin lagi. Yang ini, ambilin lagi. Paling di situ satu atau dua orang. Ketika milih ini sudah dipajang semua di atas. Enggak khawatir nanti diuntut kayak gitu, enggak khawatir. Paham ya? Ini menunjukkan aman yang luar biasa. Ya kalau di sini setiap kotakan satu karyawan, ya enggak? Kotakan anting satu karyawan, kotakan gelang satu karyawan. Sendiri-sendiri kalau di sini. Sudah itu dikasih kerang-kereng di sini. Ya apa tidak? Dikasih satpam di depannya. Dikasih CCTV lagi. Itu menunjukkan gak aman. Kekhawatiran itu ada. Ya. Gak cukup satu satpam, dua satpam. Seperti itu. Kalau lagi milih, kalau di sini milih gelang ya di sini. Tanya ibu, apa ada cincin? Oh kalau cincin kesana pak. Kayak gitu. Nanti muternya kesana. Dia gak ngelayani cincin, cuman gelang saja. Milih gelang. Coba lihat yang itu. Ambil dulu dimasukkan. Ambil yang satu lagi. Gak sampai dua di atas. Itu kalau di sini. Rasa amannya itu gak nampak. Nanti ya. Kekhawatirannya itu ada. Menurut saya yang pernah haji pernah lihat di toko emas atau belum? Ya, saya dulu nemeni ya. Dulu saya nemeni. Nemeni istri. Jadi saya bisa menyimpulkan luar biasa. Aman. Barokah dari doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini baru satu toko emas. Belum toko-toko yang lainnya. Azan terdengar, berhenti jualan. Berangkat ke masjid. Itu nanti ada polisi yang keliling. Ya. Karena pernah saya sengaja agak sedikit terlambat menyaksikan bagaimana para pedagang-pedagang. Apakah betul-betul keluar untuk mengerjakan sholat berjamaah atau dia tetap masih jualan? Betul itu keluar karena polisi juga datang. Polisi itu ada. Ya. Untuk mengontrol syurtiul ibadah. Polisi untuk apa? Ibadah. Dan syurtiul ibadah itu kalau di sini di pesantren saja. Ya, di pesantren saja ada polisi ibadah. Suka bangun-bangunin supaya ibadah. Nah. Al-muhim. Ini Nabi Ibrahim panjatkan, barakallahu fikum, itu di saat belum ada penduduk itu Mekah. Di saat cuman baru Ismail dan ibunya. Jelas? Ibrahim membawa ke negeri dari Syam ke tempat yang sudah Allah pilih. Ismail dan Hajar ibunya ditinggal di situ. Ibrahim kemudian kembali lagi ke Syam. Perjuangan yang sangat luar biasa. Gak ada pohon-pohonan ya. Gak ada tanaman. Gak ada penduduk. Cuma dua orang saja. Ketika perbekalan habis. Bagaimana Ismail yang alaihissalam ketika masih kecil. Ronta-ronta. Ya. Ronta-ronta kehausan. Sehingga ibunya itu mencari. Ya. Kalau sekarang namanya sofa ya. Dari sofa ke Marwah. Sampai 7 kali. Kemudian Allah Ta'ala utus malaikat Jibril untuk menancapkan sayapnya di bawah telapak kaki Ismail. Sehingga keluarlah air. Kemudian ibunya Ismail memblokade air ini supaya tidak hilang. Jadi kalau kita bilang tambir lah apa ya. Dibikin tambir pakai batu. Rasul katakan kalau ibu Ismail tidak memblokir airnya, niscaya zam-zam itu habis. Ini keberkahan. Zam-zam sejak dahulu sampai sekarang sudah dikonsumsi oleh berapa miliar mungkin ya manusia. Gak habis-habis. Kadar mineralnya sangat tinggi. Sangat bagus untuk kesehatan. Ini keberkahan namanya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah baru setelah ada air mulai. Orang-orang yang lewat itu minta izin untuk tinggal di situ. Karena ketika lewat kok ada kerumunan burung. Wah, pasti di sana ada air. Ya, baru minta izin. Boleh gak tinggal di situ. Boleh baru ada apa? Penghuni. Perjalanan yang sangat luar biasa. Sampai Ibrahim berdoa demikian. Ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Lafadz lain. Dalam ayat lain. Warzuq ahlahu minas tamarat. Dan berilah rizki penduduknya dari buah-buahan. Coba. Nabi Ibrahim itu gak berpikir, ya mustahil ya, masa di padang pasir bisa muncul buah-buahan. Gak ada. Karena gak ada yang mustahil bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri rizki penduduknya dengan samarat buah-buahan. Sampai hari ini yang namanya samarut buah-buahan di Saudi itu gak pernah putus walaupun gak ada musimnya. Datang buah-buahan walaupun tidak tanam. Kan rezeki juga itu. Nah, iya. Makmur. Luar biasa. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan betul-betul Allah ijabahi. Mekah Mukarramah menjadi negeri yang aman. Dalam sejarah itu negeri yang belum pernah dijajah itu ya Saudi. Ya, ya mungkin orang melihatnya nggak apa, ada apanya cuma gersang-gersang kayak gitu. Ternyata ternyata banyak sekali kandungan barang-barang tambangnya. Wabillahi taufik. Wajnubni. Dan jauhkanlah aku. Wabaniya. Dan anak keturunanku. Ya. Anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Itu mencakup laki-laki maupun perempuan. Tapi disebutkan di sini wabaniya kan berarti anak laki-laki. Kenapa kok gak disebutkan anak perempuannya? Lah ini masuk di dalamnya secara umum. Bisa dipahami gak? Ya, jadi ketika tidak disebutkan perempuan, tapi disebutkan hanya laki-laki, itu masuk di dalamnya perempuan secara umum. Seperti sabda Rasul alaihissalatu wassalam, itu banyak yang menggunakan lafad-lafad muzakar, lafad-lafad lelaki. Seperti sallu, kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sallu di sini perintah untuk laki-laki. Apa kemudian disimpulkan? Pak, saya tidak mau sholat. Loh, kenapa bu? Ini kan kalau menurut kaidah nahwu, ini yang diperintah laki-laki cok sholat. Kan saya perempuan. Tidak seperti itu. Itu yang namanya secara aghlab. Secara keumuman. Karena Nabi bersabda di hadapan para lelaki. Bukan berarti perempuan tidak ikut masuk di dalamnya. Kalau disebutkan secara khusus perempuan, ya berarti itu untuk perempuan. Kalau disebutkan laki-laki dan perempuan, berarti nanti akan terjadi perbedaan. Namun ketika tidak disebutkan hanya laki-laki saja, perempuan masuk di dalamnya. Ngerti nggih? Ya ini jadi jangan salah paham. Karena saya khawatir barangkali punya istri dari pondok pesantren ya sudah belajar kaidah-kaidah nahwu, ya, kaidah-kaidah bahasa, kemudian ngakal-ngakalin suaminya kan. Wah, ini berat sudah. Apalagi pas suaminya enggak ngerti ilmu nahwu, sampaikan hadis kayak gitu. Bapak, ini kan hadisnya seperti ini, kaidah nahwu demikian. Bingung jadinya. Nah, dengan pengetahuan ini bisa terjawab. Ya, bisa terjawab. Jadi penyebutan laki-laki ini secara apa? Al-aghlab, secara dominasi. Baik. Anak budal asnam, ya, minta dijauhkan dari menyembah berhala. Asnam itu adalah jamak dari sonam. Sonam itu artinya apa tadi? Berhala. Wa huwa ma nuhita ala suratin wa ubida. Yani yang dipahat, membentuk. Dipahat menjadi membentuk. Dan itu diibadahi. Itu namanya sonam. Itu namanya sonam. Ada batu misalnya. Atau kayu misalnya. Dipahat. Dipahat kemudian akhirnya membentuk. Ada membentuk hidung, membentuk mata, kepala, badan. Itu namanya sonam. Karena dari hasil pahatan. Sonam itu banyak sekarang masih terjadi. Dan ini satu perkara yang mestinya orang itu harus menghindar. Karena sangat membahayakan. Ya, ini karena sangat apa? Membahayakan. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasalam mengingatkan bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada surah. Ada gambar. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suwar. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada suwar, ada gambar-gambar. Yang dimaksud gambar-gambar di sini adalah surah lahadillah dillun awlasat lahadillun. Gambar yang memiliki bayangan atau gambar yang tidak memiliki bayangan. Gambar yang memiliki bayangan itu namanya sonam. Itu pun dikatakan surah. Berbentuk. Kalau patung kan ada bayangannya. Itu namanya sonam. Yang tidak ada bayangannya, ya seperti lukisan atau foto. Itu akan menjadikan sebab malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar tadi. Ya, sehingga monggo bapak-bapak ibu-ibu yang masih memelihara gambar-gambar yang bernyawa untuk diturunkan saja. Ganti gambar yang lain. Suatu ketika Abdullah bin Abbas itu melihat seorang pemuda. Pekerjaan dia itu melukis. Melukis. Ternyata yang dilukis itu adalah makhluk hidup. Kemudian pemuda ini dielus. dipegang kayak gitu, bentuk kasih sayang. Kemudian menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Asyaddu an-nasa 'adzaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah tukang gambar. Jika engkau harus menggambar, maka gambarlah yang selain makhluk. Ya mungkin bisa gambar makhluk hidup ya, saya maksud. Mungkin bisa gambar pemandangan, sungai atau gunung, atau pepohonan. Ini perkara yang harus diingatkan oleh kita. Tukang gambar itu sangat mengerikan. Saya dipahami ya? Iya. Wabillahi taufik. Lah kalau gambar yang punya bayangan namanya sonam. Yang tidak punya gambar, yang tidak punya gambaran, bayangan itu berarti yang lukisan. Lalu bagaimana dengan foto? Kalau itu adalah bentuk makhluk hidup, hindari. Karena itu lebih canggih daripada melukis. Sehingga nuwun sewu sekali yang masih suka selfie. Ya, itu hapus saja. Enggak ada untungnya. Karena enggak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan itu namanya daruroh. Darurat. Karena harus ada gambarnya. Panjenengan misalnya pada tindak umroh, kan damel paspor rumiyin nggih. Lah itu butuh untuk foto panjenengan. Karena ini adalah darurat, maka lakukan. KTP, SIM. Wabillahi taufik. Kan enggak mungkin yang namanya foto di KTP, di SIM dipajang di tempat tamu kan? Ya adanya cuma di dompet saja, malah khawatir nanti hilang ditaruh sembarangan. Atau uang yang dipakai oleh kita itu kan gambar makhluk. Gini buatan. Ini suatu perkara yang kita tidak bisa menghindar. Lah kalau kita tidak punya uang, bingung tidak? Bingung. Begitu dapat duit, lah gambare, lah tidak. Ya ngono, sengsara. Ya kita terima itu uang. Kan gambar yang ada di dalamnya kan tetap masuk ke dalam apa? Dompet. Kan gak mungkin punya uang 100 ribu ditempel-tempel di rumah kan enggak. Ya, untuk hiasan dinding kan gak mungkin. Nah, wabillahi taufik. Jadi monggo ya ini himbauan ya, untuk supaya kita menjaga diri. Kita khawatir kalau malaikat rahmat enggak masuk ke rumah kita, akan keluar ketidaktentraman nanti. Gampang tersulut emosi, gampang salah paham, akhirnya terjadi pertengkaran. Coba dimulai dari dibersihkan dulu lingkungan yang kita tinggal di dalamnya. Untuk ketentraman berikutnya kita lakukan supaya setan itu tidak masuk. Masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, makan berdoa, selesai makan berdoa. Itu untuk betul-betul mengkosongkan agar rumah ini tidak dihuni oleh siapa? Oleh setan. Jadi kalau nuwun sewu nggih, kalau panjenengan kok teng dalem mboten betah, kok senenge teng luar. Enggak ada rasa anyes di rumahnya. Hawanya selalu ingin marah terus. Maka hunian ini segera ya. Segera untuk diperbaiki dengan apa petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam untuk menjadikan rumah itu betul-betul sebagai tempat tinggal yang nyaman. Apa biasanya orang bilang baiti jannati. Rumahku adalah surga. Karena ada ketenteraman di dalamnya. Al-muhim. Kita kembali. Jadi al-asnam itu jamak dari apa? Sonam. Ini yang dikatakan patung. Di sana ada lafaz yang lain namanya al-wasan. Al-wasan ini a'am min dalik. Yani lebih luas maknanya dari sonam. Wasan. Wasan itu bisa bentuknya nanti sonam, patung. Bisa bentuknya nanti manusia. Bisa bentuknya nanti jin. Bisa bentuknya nanti batu akik. Ya, atau pohon keramat. Kalau itu diibadahi namanya wasan. Namanya apa? Wasan. Ini diartikan dengan kalau wasan ya, berhala. Wasan itu biasa diartikan dengan berhala. Kalau sonab itu yang patung. Jadi ada perbedaan antara patung dengan berhala. Kalau patung itu tadi yang namanya sonam, yang dipahat. Kalau berhala sifatnya lebih luas. Patungnya masuk, yang lainnya juga masuk. Kalau itu diibadahi selain Allah. Saya difahami ya? Nah ini makna yang ada di dalam ayat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah masuk Isa belum? Belum. Kita lihat makna global dari ayat ini, surat Ibrahim ayat 35. Yukhbirunallahu subhanahu wa ta'ala anna Ibrahim alaihissalam da'a limakkata bil amni wal istiqrar. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita dengan ayat ini. Jadi kita tahu keadaan zaman dahulu, bahwasanya Ibrahim alaihissalam berdoa untuk Mekah dengan doa keamanan dan istiqrar dan tetap kokoh, tidak binasa. Maka dari sini kita bisa memahami, boleh seorang itu berdoa untuk suatu tempat. Semoga Allah menjaga desa kita misalnya. Nah ini termasuk jenis-jenis dari doa yang boleh. Dari kebinasaan. Apa ada desa yang dibinasakan oleh Allah? Ya ada, ada. Bukan tidak ada. Nuhun sewu, pas kejadian longsor Banjarnegara Karangkobar, Panjenengan pun mirsani napa dereng. Habis itu desanya, cuman Allah ratakan saja dengan diturunkan gugur gunungnya, seret habis. Tinggal tersisa rumah guru ngaji katanya itu. Habis saja. Gampang dah untuk Allah menghilangkan. Dipalu, ditenggelamkan, habis. Sehingga ini adalah merupakan keteladanan untuk berdoa, mendoakan tempat. Ya, supaya tempat kita, yang kita tinggal di dalamnya menjadi tempat yang aman. Tempat yang betul-betul tidak terjadi malapetaka di dalamnya. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَوْفَ الْفَوْضَ يَمْنَعَنَا لِلنَّاسِ مِنْ أَدَاءِ مَنَاسِكَهُمْ. Karena yang namanya ketakutan, yang namanya al-fawdha, kesewenang-wenangan, ketakutan mungkin akan terjadi longsor, ketakutan akan terjadi banjir, ketakutan akan terjadi apa saja, atau kesewenang-wenangan terjadinya huru-hara, penduduknya yang tidak tentram, saling mencurigai, adanya perampokan, macam-macam. Ini dua perkara ini itu akan menghalangi manusia untuk menunaikan ibadah. Ya. Sehingga doakan tempat yang kita tinggal ini aman dan kokoh. Supaya apa? Supaya manusia itu ketika menjalani ibadah itu tenang. Gak ada was-was. Nah, coba kalau mau ibadah ke masjid, ya, pakai motor, khawatir di jalan dirampok. Nah, kan gak ada ketenangan. Orang ibadah jadi rusak. Makanya mendoakan keamanan di mana kita tinggal itu adalah termasuk perkara yang baik. Memohon kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meminta doa yang berikutnya. Su'al akhar talaba fihi min rabbihi ayab'adahu awladahu an ibadatil asnam. Meminta kepada Rabbnya agar menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari beribadah kepada patung-patung. Ya, karena ini adalah merupakan perkara yang sangat membahayakan, ya, yang akan menjadikan hangus amalan-amalan soleh ketika beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dua perkara ini adalah perkara yang sangat besar, ya, yang mestinya seorang itu meminta kepada Allah untuk dijadikan keamanan dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Ta'ala lam bisawab. Wabillahi taufiq, kita cukup untuk pertemuan malam hari ini. Insyaallah faidah dari ayat ini kita pelajari bersama pada kesempatan yang akan datang. Allahu Ta'ala alam. Subhanaka Allahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.